Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamitin amma ba'du. Faqala al-mu'alifu hafizahullah ta'ala du'a'u dukhuli suqi. Doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika masuk ke dalam pasar. Kita dianjurkan untuk mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Wa biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana diriatkan oleh Tirmidzi, Al-Hakim, Ibnu Majah dan dinilai hasan oleh Al-Albani dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lengkapnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man dakhala suqa, siapa yang masuk pasar, faqal, lalu mengucapkan kalimat-kalimat di atas, kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayiatin wa rafa'a lahu alfa alfi alfi sayiatin al alfa alfi darajatin. Siapa yang masuk pasar kemudian mengucapkan bacaan tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, wa biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatat untuknya 1000 kebaikan, dan Allah akan hapus 1 juta kebaikan, dan Allah akan hapus darinya 1 juta kejelekan, dan Allah akan angkat untuknya 1 juta derajat. Man dakhala as-suqa, siapa yang masuk ke dalam pasar, maksudnya adalah sebuah pasar. Yuhi wa yumit, ay al-mutasarrif fi mulqihi, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menghidupkan dan mematikan, artinya dia adalah zat yang mengatur kerajaannya sebagaimana yang dia kehendaki. Terkadang dia menghidupkan dan terkadang dia mematikan, dan dia maha kuasa atas hal tersebut, dan tidak ada satupun yang bisa melemahkan Allah, mencegah Allah untuk melakukan hal tersebut. Wala yamna'uhu mani', dan tidak ada satupun yang bisa mencegah dan menghalangi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan atau mematikan makhluk yang dia kehendaki. Wa huwa hayyun la yamut, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang hidup dan tidak akan mati. Artinya tidaklah menimpa Allah afatul mauti, kekurangan berupa kematian. Bahkan dia adalah hayyun qayyum, dia adalah zat yang hidup dan dia adalah qayyum, zat yang mengurusi dirinya sendiri dan mengurusi makhluknya. Abadiyun sarmadiyun, dia adalah zat yang abadi dan zat yang selamanya. Lam yazalu wa la yazalu, dia adalah zat yang ada, lam yazal, di masa yang lampau tanpa awal, wa la yazalu, dan dia akan terus ada di masa kini dan seterusnya tanpa akhir. Biyadihil khairu, di tangan Allah lah segala kebaikan. Di sini disebutkan biyadil khair mimbabil iktifa, dalam rangka mencukupkan diri dengan kebaikan tanpa menyebut kejelekan. Karena pada hakikatnya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala al khair wa syar, kebaikan dan kejelekan. Di tangan Allah subhanahu wa ta'ala nikmat dan musibah. Semuanya Allah yang menentukannya. Allah bukan hanya menentukan dan menakdirkan nikmat dan kesenangan, namun Allah subhanahu wa ta'ala juga menakdirkan bencana, musibah, dan malapetaka. Li'anal khair wa syar, karena kebaikan dan kejelekan seluruhnya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tuya dilipat penyebutan kata-kata kejelekan, ta'aduban sebagai bentuk sopan santun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah dinisbatkan kepada Allah asyarru kejelekan. Meskipun pada hakikat senyatanya segala sesuatu baik kebaikan ataupun kejelekan minhu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka biadihil khair di sini bukan berarti menyatakan bahasanya kejelekan itu buatan manusia, buatan makhluk, dan kebaikan itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi adalah di sini dicukupkan diri, kita mencukupkan dengan menyebutkan kebaikan meskipun pada hakikat senyatanya kita berkeyakinan di tangan Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan kejelekan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha Kuasa untuk menghidupkan dan mematikan, Maha Kuasa untuk menakdirkan kebaikan ataupun kejelekan, dan hal-hal yang lain, min jamil asya, ya, segala hal. Maka siapa yang mengucapkan bacaan tadi ketika masuk pasar, maka akan tercatat untuknya 1 juta kebaikan. Fi diwanihi, dalam catatan, buku catatan amalnya, au sahifati, atau lembaran catatan amalnya, yang ada di tangan para al-kiram al-katibin, malaikat pencatat amal. Demikian pula dihapus anhu dari catatan amalnya, dari buku catatan amalnya, atau anhu dari orang tersebut di buku catatan amalnya, Allah hapus 1 juta kejelekan. Dan Allah tinggikan untuknya 1 juta derajat di surga. Yang dimaksud dengan meninggikan derajat adalah Allah berikan kepadanya kedudukan di atas kedudukannya yang dia dapatkan sebelum melakukan amal ini. Karena tingginya derajat dan bertambahnya derajat itu disebabkan tingginya amal dan bertambahnya amal. Kenapa terdapat pahala yang demikian besar dalam amal yang bisa kita katakan sangat-sangat ringan ini? Apa hikmah di balik hal ini? Maka jawabannya, hikmah dari di balik terdapatnya pahala yang demikian besar dalam amal yang sangat-sangat ringan adalah dikarenakan para penghuni pasar adalah orang-orang yang menyibukkan diri dengan perdagangan dan pekerjaan. Wahum fi ghaflatin, maka mereka para pedagang atau umumnya pedagang yang ada di pasar umumnya dalam kelalaian dalam masalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mayoritas penghuni pasar mereka melakukan sumpah yang dusta, demikian juga mereka suka berbohong. Wa kana hadza, sedangkan orang ini yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala ini berada di tengah-tengah mereka, dan dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dia sibuk dengan perkara akhirat, menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekelilingnya. Ini adalah bentuk pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. La jarama, maka tidaklah heran jika terwujud untuk orang ini pahala yang demikian besar. Wa madzalika 'alallahi bi aziz, dan itu bukanlah satu hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, dan dia memberikan, mengkhususkan rahmatnya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah adalah zat yang memiliki karunia yang besar. Bi'tibar, dan dengan penjelasan yang kedua adalah bi'tibar dengan melihat bahasanya kalimat-kalimat yang dia baca ini mengandung tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, tauhid, dan sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat indah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini disampaikan dua penjelasan kenapa amal yang cukup ringan ini menghasilkan pahala yang demikian besar. Penjelasan yang pertama adalah karena orang yang berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah pasar, pada saat dia masuk pasar, maka dia melakukan satu amal yang istimewa, yaitu dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah kumpulan orang-orang yang lalai untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di antara sekumpulan banyak orang yang seluruhnya lupa untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, pada lingkungannya, pada suasananya adalah suasana orang-orang yang tidak ingat aturan-aturan Allah dan tidak ingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kemampuan dia untuk beda dalam masalah ini adalah satu hal yang luar biasa, karena pengaruh lingkungan itu demikian besar. Maka kok bisa beda pada lingkungannya, lingkungan demikian? Maka ini satu hal yang unik, satu hal yang menarik, satu hal yang luar biasa yang telah dilakukan oleh orang ini. Maka layaklah dia untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penjelasan yang kedua, kenapa dia mendapatkan pahala yang besar, sebagaimana apa yang disampaikan oleh pensyarah Hisnul Muslim, adalah karena lafaz yang dia baca adalah kalimat-kalimat agung, ucapan la ilaha illallah, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat tauhid, yang merupakan sebesar-besar amal, merupakan amal yang paling besar dibandingkan amal-amal yang lain. Kemudian bab berikutnya, doa idza ta'isa al-markubu, doa yang dibaca jika kendaraan itu tergelincir atau terpeleset, adalah mengucapkan bismillah. Sebagaimana diriatkan oleh Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Al-Albani dari sahabat Usama bin Umair radhiyallahu anhu. Lengkapnya hadis adalah perkataan sahabat Usama. Beliau mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atharada batuhu, lalu tergelincirlah, terplesetlah hewan kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membonceng sahabat Usama bin Umair. Beliau bukanlah seorang yang sombong, yang tidak mau dekat-dekat dan badannya menempel dengan badan orang lain. Namun beliau memboncengkan sahabat bersama satu kendaraan dengan beliau. Dan hadis ini dalil menunjukkan bolehnya berboncengan ketika berkendaraan, tentu dengan catatan tidak jika itu hewan tunggangan, tentu tidak menyusahkan, ya, tidak overload, ya, tidak kelebihan beban muatan. Ya, demikian juga kendaraan besi, ya, ini juga demikian. Kalau overload, ya, kelebihan beban muatan sehingga menyebabkan cepat rusak, maka ini tabdzir dalam harta. Ya, maka ini termasuk menyia-nyiakan, memboros-boroskan harta yang harusnya awet untuk sekian tahun, karena setiap hari overload akhirnya cuma awet beberapa bulan. Maka ini termasuk tabdzir yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Fakultu, maka ketika kendaraan yang dipakai itu terpeleset dan tergelincir, maka aku mengatakan ta'isya syaitan, celakalah setan. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqul ta'isa syaitanu, janganlah kau katakan celakalah setan. Fa innaka idza qulta dzalika, maka jika engkau mengucapkan kata-kata semacam itu, ta'azuma, maka setan akan merasa besar. hatta yakuna mislal baiti, sampai-sampai sebesar rumah. Ya, setan akan mengatakan bikuwati, itu terjadi karena kekuatanku. Akan tapi katakanlah bismillahi, fa innaka idza qulta dzalika, maka jika engkau ucapkan kata-kata bismillah, ketika kendaraanmu tergelincir, terpleset, tasagara, maka setan merasa kecil, hatta yakuna misla dubab, sampai-sampai cuma sebesar lalat. Fa'atharat maknanya zalaqat, terpleset. Ta'isa syaitan, ta'isa maknanya adalah binasa atau jatuh. Ada juga yang mengatakan atharat, terpleset. Dan ada yang menjelaskan ta'isa maknanya adalah lazimahu syar, selalu dalam kejelekan. Ta'adhuma syaitan, besarnya setan, setan menjadi besar semisal rumah, itu boleh jadi makna hakiki dan boleh jadi makna kinayah. Qad yakunu bil hajmi, boleh jadi hakiki dalam pengertian memang ukuran setan kemudian jadi besar. Aw yakunu kinayatan, atau ini adalah kinayah. An farahihi, artinya dia gembira, wa nakhwatihi, dan dia congkak atau sombong. Ketika seorang itu mengucapkan kalimat ini, celaka setan atau jeleklah setan, ketika kendaraannya terpleset, maka setan gembira dan sombong. Ya, pada asalnya satu lafaz, satu kalimat kita maknai dengan makna hakikinya, tidak kita maknai dengan makna kinayah, kecuali terdapat indikator yang memaksa kita dan mengharuskan kita untuk memaknainya dengan makna kinayah. Maka mungkin saja, maka kita katakan sebagaimana Nabi katakan, bahwasanya ketika terucapkan kalimat semacam ini, maka setan bisa menjadi besar. Yang seandainya tidak ada kata-kata semacam ini, setan itu biasa-biasa saja. Demikian juga makna tasagara, menjadi kecil. Ini boleh maknanya ada dua kemungkinan makna di atas. Boleh jadi ini kecil seperti ini adalah kecil yang real, kecil yang hakiki, bil hajmi, yaitu ukurannya memang jadi kecil, sekecil lalat. Atau ini adalah kinayah, kata-kata kiasan, artinya dia menjadi hina, dan artinya dia kahrihi, dia menjadi hina, tertundukkan. Dan ketahuilah bahasanya, mengucapkan, menyebut ismullah, nama Allah subhanahu wa ta'ala, itu menyebabkan lebur dan hancurnya setan, sebagaimana air itu bisa melebur garam. Ya, inilah zikir yang diajarkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita naik kendaraan, kemudian di tengah jalan ada trouble dengan kendaraan kita, boleh jadi karena ban kempes atau semisalnya, atau agak oling dan semisal itu, maka zikir yang diucapkan, yang diajarkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan kata-kata bismillah. Kemudian bab berikutnya adalah doa ul musafiri lil muqimi, doa dan bacaan yang diucapkan oleh musafir kepada keluarganya, kepada kawan-kawannya yang dia tinggal pergi. Nabi ajarkan untuk mengucapkan astaudi'ukumullaha alladzi la tadi'a wada'i'uhu. Aku titipkan kalian semua kepada Allah, dan dia adalah zat yang tidak akan hilang dan sia-sia semua barang yang dititipkan kepadanya. Diriatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, dan dimasukkan oleh Al-Albani dalam bukunya Sahih Sunan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Lengkapnya hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada, siapa yang berkeinginan untuk berangkat bepergian, falyakul, maka hendaklah dia berkata, liman yukhalif, untuk orang-orang yang dia tinggalkan, min ahlihi, yaitu keluarganya, wa ahbabi, dan orang-orang yang dia cintai, semisal tetangga, kawan-kawannya. Maka kita ucapkan, astaudiukumullaha, aku titipkan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya aku meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menjaga kalian. Aku jadikan kalian semua dalam penjagaan Allah dan perhatian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia adalah zat yang tidaklah sia-sia, tidaklah hilang, tidaklah rusak semua yang dititipkan kepadanya. Wada'i' jamak dari wadi'ah, artinya titipan. Pada asalnya wadi'ah adalah al-mal al-matruk, adalah harta yang ditinggalkan, diletakkan inda ahadin, pada seseorang. Diambil dari kata-kata al-wada'i, wada', artinya adalah meninggalkan. Maka makna asal dari wadi'ah adalah titipan. Dan yang namanya orang yang mendapatkan titipan, itu ya, dia adalah orang yang mendapatkan amanah. Amanahnya cuma dititipi untuk dijaga, ya cuma dijaga saja, tidak kemudian dimanfaatkan, kemudian diubah-ubah, kemudian dipakai, dan seterusnya. Oleh karena itu, penamaan yang diberikan oleh BMT dan Bank Syariah untuk, atau bank yang dikatanya syariah, yang diperuntukkan untuk orang yang menabung dengan nama wadi'ah, dengan nama titipan, maka ini adalah al-ismu ghairul musamma. Itu adalah nama yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Nama yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Kalau memang nama tabungannya itu adalah wadi'ah, titipannya sudah dibiarkan. Ya, kalau dibiarkan, ya tidak mendapatkan pengurangan dan tidak mendapatkan penambahan. Namanya saja titip. Namanya saja dititipkan. Dititipkan itu ya tidak ada pengurangan dan tidak ada penambahan. Titip 100 ya diambil lagi ya masih 100. Titip 100 kok jadi 110, nah, ini bukan titip namanya. Titip 100 kok jadi 95, nah ini juga bukan titip namanya. Tidak, bukan titip, karena yang namanya wadi'ah, yang namanya titipan, itu ya cuma minta untuk dijaga. Orang yang menitipkan artinya adalah orang yang minta supaya tolong jaga, saya titip uang saya, tolong jagakan. Kemudian doa ul-muqimi lil-musafiri, doa yang diucapkan oleh orang yang ditinggal pergi kepada orang yang hendak bepergian. Astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan keadaan akhir dari amalmu. Jadi kalau Imam Ahmad dan Tirmidzi, dan dimasukkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Lengkapnya hadis dari Salim bin Abdullah bin Umar. Karena Ibnu Umar adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaqulu li rajul, berkata kepada seseorang yang hendak bepergian, udnu minni, mendekatlah kepadaku, waddi'uka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una, aku akan mengucapkan kalimat perpisahan kepadamu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengucapkan kalimat perpisahan kepada kami ketika kami hendak pergi. Fayaqul lalu Ibnu Umar mengucapkan kalimat di atas astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Apa yang dimaksud dengan amanah dalam doa ini? Yang dimaksud dengan amanah adalah keluarga dan semua orang yang ditinggalkan. Demikian juga hartanya yang dia titipkan kepada orang yang dia beri amanah dan dia beri titipan. Ya, karena dia safar, dia punya harta, maka hartanya dia titipkan kepada person-person tertentu. Maka kita ucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi barang amanah yang kau amanahkan kepada orang-orang tertentu. Maka kita kawannya, maka kita ucapkan semoga Allah jaga barang-barang harta-hartamu yang kau amanahkan kepada tetanggamu atau orang-orang yang lain yang kau percaya. Maka amanahmu di sini maknanya adalah ka dalam amanah di sini adalah bima'nal fa'il, bukan bima'na maf'ul. Artinya adalah amanah yang kau berikan kepada orang lain. Semoga Allah jaga barang atau orang atau keluarga yang kau titipkan kepada orang lain. Bukan bimakna maf'ul. Bukan artinya adalah barang-barang amanah yang ada di tanganmu. Nih, karena orang musafir masa malah nerima titipan, nerima amanah. Nah. Kemudian di sini, agama di sini aku titipkan kepada Allah agamamu. Di sini disebutkan kata-kata agama. Dan agama yang dimaksudkan di sini adalah ketaatan. Semoga Allah menjaga ketaatanmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ketaatanmu. Din di sini maknanya adalah ketaatan dan takwa. Semoga Allah menjaga ketakwaan yang kau miliki. Semoga Allah menjaga ketaatan beragama yang kau miliki. Kenapa demikian? Karena safar adalah madhannatul masyaqqah, dimungkinkan orang untuk mendapatkan berbagai kesulitan ketika seorang itu bepergian. Maka karena kesulitan, karena kerepotan yang terjadi dan dialami dalam perjalanan, maka boleh jadi ini menjadi sebab orang untuk ihmal, untuk melalaikan dan tidak perhatian dengan sebagian kewajiban-kewajiban agama. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga ketaatan orang ini sehingga dia tetap menjadi orang yang taat meskipun dalam kondisi bepergian. Atau boleh juga mengucapkan zawadakallahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa yassara laka alkhaira haitsuma kunta. Semoga Allah memberikan bekal takwa kepadamu, mengampuni dosa-dosamu, dan memudahkan kebaikan untukmu di mana saja engkau berada. Demikian diriatkan oleh Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lengkapnya hadis adalah perkataan Anas bin Malik. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ini uridu safaran. Wahai Rasulullah, aku ingin bepergian. Ya, dia pamitan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zawidni, oleh karena itu berilah aku bekal. Maka di sini terdapat adab, maka adab di antara adab bepergian adalah pamitan. Dan tidaklah seorang yang tidak bepergian itu pamitan kepada orang-orang yang layak untuk dia pamiti, keluarganya, istrinya, tetangganya, demikian juga orang-orang yang dia hormati, gurunya, maka dia datang, maka hendaknya seorang itu datang atau kemudian menyampaikan kalau dia hendak bepergian, hendak dia bersafar. Maka pamitan itu adalah satu di antara bentuk adab yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Sehingga sahabat ini yang bukan apa-apanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan keluarganya Nabi, bukan kerabatnya Nabi, namun dia datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpamitan kalau dia hendak bepergian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Zawadakallahu taqwa," semoga Allah memberikan bekal takwa kepadamu. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Zidni," berilah tambahan untukku. Kemudian Nabi mengatakan, "Waghfara dzanbaka," semoga Allah mengampuni dosamu. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Zidni," berilah tambahan untukku. Maka Nabi mengatakan, "Wayassara lakal khaira haitsuma kunta," dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untukmu di mana saja engkau berada. Maka dalam hadis ini terdapat tambihun, peringatan bahasanya orang yang hendak mengucapkan kata-kata perpisahan kepada orang yang bepergian itu mukhayyaron, memiliki pilihan. Dia bisa berkata-kata sebagaimana yang ada dalam hadis Ibnu Umar, bisa juga dengan menggunakan bacaan yang ada dalam hadis ini. Maka ada dua bacaan, lalu yang mana yang dipakai? Ada dua bacaan, ada hadisnya Ibnu Umar dan ada hadisnya Anas. Manakah yang dipakai? Jawabannya, boleh milih, boleh pakai hadis Umar, hadis Ibnu Umar, boleh menggunakan hadis Anas. Wal aula, dan yang lebih baik adalah menggabungkan keduanya dengan pengertian kadang begini dan kadang begitu. Kadang menggunakan hadis Ibnu Umar dan kadang menggunakan hadis Anas. Zawadakallahu taqwa, semoga Allah memberikan bekal takwa kepadamu. Di sini adalah kalimat doa, namun bentuknya kalimat berita. Sehingga makna kalimatnya adalah, "Ya Allah, berikanlah bekal takwa untuknya." Demikian juga, "Ghufara dzanbaka," dan "Yassara laka al-khaira," semuanya adalah kalimat doa dalam bentuk kalimat berita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untukmu, "Haitsuma kunta," di mana saja engkau berada, baik ketika engkau bepergian ataupun tidak bepergian. Di sini yang dijadikan poin nomor satu adalah takwa. Poin doa nomor satu adalah takwa, karena takwa adalah landasan bagi segala sesuatu. Seorang hamba yang mendapatkan taufik dari Allah itulah seorang hamba yang bertakwa. Maka seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ila safar, mengisyaratkan bahasanya safar, bepergian adalah satu kondisi yang madhunatu masyakkah. Seorang itu kemungkinan besar mendapatkan banyak kerepotan dan kesulitan. Nah, boleh jadi kerepotan dan kesulitan ini menyebabkan seorang musafir itu taksir dalam ibadah. Tidak bisa menjalankan kewajiban secara maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi karena kerepotan dan kesulitan ini, maka ketika orang itu bepergian mudah terucap kalamun sakhif, kata-kata yang kata-kata yang jelek, ya, karena orang itu repot, ada orang ganggu, itu kalau sedang repot, sedang susah, sedang sibuk, ada yang ganggu, maka yang muncul kata-kata yang jelek. Wa mujaladah ma'al arfaqa, dan boleh jadi terjadi perdebatan dengan rombongan kawan perjalanan. Oleh karena itu maka Nabi doakan orang yang tidak bepergian ini supaya memiliki bekal takwa. Artinya terjaga dan terlindungi dari berbagai perbuatan-perbuatan tadi. Tidak sempurna dalam beribadah, kata-kata yang jelek, debat yang tidak ada manfaatnya. Sehingga kita doakan agar orang musafir ini adalah orang yang bersabar untuk tetap melaksanakan hal-hal yang Allah wajibkan, meskipun dia dalam kondisi safar, dia dalam kondisi kesulitan, kerepotan dan kesibukan karena berbagai hal terkait dengan safar. Kemudian at-takbir wa tasbih fi sayri safar, mengucapkan bacaan takbir Allah Akbar dan bacaan tasbih subhanallah dalam perjalanan safar. Ini berasal dari perkataan Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna, kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kami naik maka kami bertakbir, dan jika kami melalui jalan yang menurun, sabahna, maka kami mengucapkan tasbih. Namun berdasarkan judul yang diberikan oleh penulis Hisnul Muslim, bahwasanya amalan ini berlaku adalah fi sayri safar, ketika seorang itu dalam perjalanan safar, bukan ketika dia dalam posisi tidak safar. Oleh karena itu Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah ditanya, apakah ketika kita naik lift itu dianjurkan untuk mengucapkan takbir ketika liftnya naik, dan mengucapkan tasbih ketika liftnya menurun? Adakah bacaan naik lift takbir ketika naik dan tasbih ketika turun? Maka jawaban beliau, itu tidak masyru', tidak disyariatkan, karena takbir ketika jalan menaik dan tasbih ketika jalan menurun itu adalah dituntunkan dalam safar dan bukan dalam hadar dan bukan dalam kondisi mukim. Maka naik tangga karena rumahnya bertingkat, nah itu tidak, kemudian naik tangga takbir kemudian turun tangga tasbih, itu amal yang tidak dituntunkan. Kenapa? Karena sebagaimana judul bab yang diberikan oleh penulis Hisnul Muslim, ini berlaku fi sayri as-safar. Ini diucapkan adalah zikir dalam safar. Kunna idza sa'atna, jika kami melalui jalan yang menaik, meninggi, maka kami bertakbir. Artinya setiap kali kami melintasi tempat-tempat yang tinggi, tanah-tanah yang meninggi, maka kami mengucapkan Allahu Akbar. Dan jika kami setiap kali nazalnal amakin, kami melintasi tempat-tempat yang mendatar, menurun, ya, tanah-tanah yang mendatar dan menurun, kami mengucapkan subhanallah. Kenapa kalau naik takbir dan kalau turun tasbih? Bacaan takbir ketika melintasi daerah yang menaik, ini adalah supaya kita merasakan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berada di atas, kita merasa besar, ya, karena berada di puncak, maka kita diingatkan adanya yang lebih besar. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang lebih besar dari segala makhluknya. Dan bacaan tasbih ketika kita menurun adalah supaya memberitahukan kepada kita, supaya kita memiliki perasaan di dalam hati untuk mensucikan Allah dari segala kekurangan. Ya, karena orang itu berada menurun, maka ya, orang itu berada dalam kekurangan, ya, maka diingatkan bahwasanya Allah bebas dari segala kekurangan. Makhluklah ya, hanya makhluklah yang memiliki sifat-sifat kekurangan. Kemudian doa ul musafir, doa dan bacaan musafir idza ashara, jika dia berada di waktu sahur, ya, maka di tengah malam dia tetap mengadakan perjalanan, ya, menjelang pagi sekalipun dia masih di atas kendaraannya bepergian, ya, maka ketika waktu sahur tiba, menjelang subuh tiba, maka dianjurkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat berikut ini. Sama'a sami'un bihamdillahi wa husni bala'ihi alaina rabbana sahibna wa afdil alaina a'idhan billahi minan nari. Sama'a sami'un, seorang yang mendengarkan telah memperdengarkan pujian Allah subhanahu wa ta'ala dan bagusnya ujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Rabbana wahai Rabb kami, ya Allah sahibna, temanilah perjalanan kami, wa afdil alaina, berikanlah anugerahmu kepada kami, a'idhan billahi minan nar. Kalimat-kalimat ini kami ucapkan dalam keadaan kami memohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka. Diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, An-Nawawi menjelaskan bahwasanya kalimat ini memiliki dua versi bacaan. Yang pertama adalah dengan tasdidnya mim dan memfathahkan mim sam'a sami'un. Yang kedua adalah mimnya di kasrah dan mimnya tanpa tasdid sami'a sami'un. Maka ada dua versi, bisa dibaca sam'a sami'un, bisa dibaca sami'a sami'un. Yang tentu maknanya berbeda. Jika sami'a sami'un, maka maknanya mendengarlah orang yang mendengar pujian Allah subhanahu wa ta'ala, pujian kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ada yang bersaksi, yang melihat dan menyaksikan kami memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah berikan dan atas berbagai ujian yang Allah timpakan kepada kita. Sedangkan kalau kita mengucapkan sama'a sami'un bihamdillahi, maka maknanya adalah ballagha sami'un qawli hadha li ghairihi. Orang yang mendengarkan ucapanku ini, menyampaikan ucapanku, pujianku ini, pujianku kepada Allah ini kepada yang lain. Wa qala mislahu tambihan ala dzikri fis sahari wa du'ai. Maka seorang musafir mengucapkan kata-kata semisal ini dalam rangka mengingatkan orang lain untuk berzikir dan berdoa di waktu sahur. Kemudian wahai Rabb kami, sahibna, kawanilah kami dalam perjalanan. Wa afdil alaina, dan berikanlah anugerah dan karuniamu kepada kami. Artinya jagalah kami. Wa afdil alaina, dan berikanlah anugerahmu kepada kami dengan nikmatmu yang demikian banyak, dan palingkanlah dari kami berbagai hal yang tidak menyenangkan. Ya, maka makna sahibna, kata pensara adalah ihfidna. Ya Allah, hendaklah engkau bersama kami dalam bentuk memberikan penjagaan kepada kami. Namun di sini sesaat Al-Qahtani memberikan catatan tambahan, beliau ingin ada penegasan kalau di sini adalah yang dimaksud dengan ihfitna di sini adalah salah satu makna ma'iyah, salah satu makna kebersamaan Allah dengan hambanya. Meskipun sebenarnya catatan antara catatan yang diberikan oleh sesat Al-Qahtani dengan apa yang dikatakan oleh Pensara, sebenarnya hakikatnya sama. Sesat Al-Qahtani hafizallahu ta'ala mengatakan kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba dan makhluknya itu ada dua macam. Yang pertama adalah kebersamaan yang bersifat umum, yang ini dirasakan dan dialami oleh semua makhluk. Dan makna kebersamaan Allah dalam kondisi ini adalah Allah mengetahui keadaan makhluknya, Allah itla', Allah melihat keadaan makhluknya, Allah kuasa untuk mengatur makhluknya, ihata, Allah meliputi, mengetahui dengan sempurna apapun keadaan makhluknya. Ini makna Allah bersama seluruh makhluknya. Kemudian yang kedua adalah kebersamaan yang bersifat khusus hanya untuk orang-orang yang beriman, hanya untuk orang-orang yang bertakwa dan bersabar. Artinya Allah menjaga, memberikan hidayah taufik, tasdid, menuntun langkah-langkah hambanya, wa nusrah, memberikan pertolongan, wal i'ana, dan memberikan bantuan kepada hamba-hambanya tadi. Sedangkan zat Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua kondisi ada di atas arsy-Nya. Adapun zat Allah subhanahu wa ta'ala, maka zat Allah subhanahu wa ta'ala ada di atas sana, di atas arsy-Nya. Ya. Istiwaan yaliku bijalalihi, dengan keberadaan yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun demikian, tidak ada satupun yang samar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang tidak Allah ketahui. Maka makna dari permohonan supaya Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadi kawan dalam perjalanan, maknanya adalah talabun lil ma'iyatil khasa', permintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebersamaan yang bersifat khusus kepada hambanya yang menjadi musafir ini. Wallah ta'ala muwafiq. A'idhan billahi minan nar, dan ini kita ucapkan dalam keadaan sambil memohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka. Ini a'idhan dibaca mansub menjadi hal, artinya aku ucapkan kalimat ini dalam keadaan aku memohon perlindungan dan memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala minan nar, dari siksa neraka. Kemudian doa yang diucapkan idza nazala manzilan, jika singgah di satu tempat, baik ini dalam kondisi safar ataupun non-safar. Namun karena umumnya orang yang singgah di satu tempat itu adalah musafir, maka penulis meletakkan bahasan doa ini di bahasan-bahasan tentang masalah safar. Meskipun ini berlaku baik ketika safar ataupun non-safar. Kita ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan firman-firman Allah yang sempurna dari semua kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Sebagaimana diriatkan oleh Muslim dari Khawlah bintu Hakim radhiyallahu anha. Lengkapnya hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nazala manzilan." Siapa yang berada di satu tempat? Siapa yang berada di satu tempat, terutama tempat yang baru, baik dia safar ataupun bukan dalam kondisi safar. Tsumma qala, kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka lam yadurruhu syai'un hatta yartahila, min manzilihi dzalika. Maka tidak akan ada satupun makhluk yang membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Maka bacaan ini bisa juga insya Allah bisa dibaca ketika seorang itu melewati satu tempat yang mungkin terasa angker, terasa menakutkan, atau berada di satu tempat yang dia bulu kuduknya merinding, maka hendaklah dia ucapkan kalimat-kalimat ini. Nah, siapa yang mengucapkannya, maka tidak akan ada satupun makhluk, baik jin ataupun yang lainnya akan mengganggunya. Wal murad maknanya, artinya jika seorang itu berada di satu tempat, atau singgah di satu tempat, kemudian mengucapkan doa di atas, maka dia selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Kemudian zikir yang dibaca ketika seorang itu pulang dari bepergian. Maka yukabir ala kulli syarafin, sebagaimana ketika berangkat bepergian, yaitu bertakbir ketika setiap kali melewati jalan yang menaik, maka demikian juga ketika pulang dari bepergian. Maka di sini ada penegasan, bahasanya takbir ketika melewati jalan yang menaik, ini juga berlaku baik orang itu berangkat safar ataupun pulang safar. Namun maaf, ini ternyata ada pengkhususan. Yukabir ala kulli syarafin, bertakbir setiap kali melewati jalan yang menaik, salah satu takbiratin, dengan tiga takbir, tiga kali takbir. Ya, kalau berangkat safar tadi cukup dengan bertakbir, ya, memperbanyak takbir, atau cukup sekali saja bertakbir, dia sudah melaksanakan perintah. Akan tetapi kalau pulang dari safar, maka di sini setiap kali jalan menaik, bertakbirnya sebanyak tiga kali. Tsumma yaqul, kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, ayyibun, ta'ibun, 'abidun li rabbina hamidun, sadaqallahu wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca tahlil, yaitu ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perlu diketahui bahasanya bacaan tahlil, jika disebut tahlil, maka ada dua makna. Yang pertama adalah ucapan la ilaha illallah, ini tahlil. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini juga disebut tahlil. Kemudian dilanjutkan dengan tahlil, kemudian ditambah dengan ayyibun, ta'ibun, kami adalah orang-orang yang pulang, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mengisahkan Allah, dan kepada Allah, hanya untuk Allah kami memuji. Benarlah apa yang Allah janjikan, dan Allah menolong hambanya, dan Allah mengalahkan para sekutu wahdah sendirian tanpa perlu bantuan yang lain. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Lengkapnya hadis, sahabat Abdullah bin Umar mengatakan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qafala, qafala maknanya roja'a, kembali dari peperangan atau haji atau umrah, maka yukabir ala kulli syarafin, maka beliau mengucapkan takbir ketika melintasi semua jalan yang menaik, yang mendaki, yang meninggi, itu alin wa murtafiin, ya, meninggi dan meninggi, salah satu takbirat sebanyak tiga kali takbir. Muhallab rahimahullah ta'ala mengatakan takbir Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melintasi jalan yang menaik dan meninggi adalah supaya tertanam perasaan akan kebesaran Allah Azza wa Jal, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akbar min kulli syai', adalah yang paling besar dari segala sesuatu yang besar. Aibun maknanya adalah rajiun, kami adalah orang-orang yang kembali. Shadaqallahu wa'ada, sungguh benar apa yang Allah janjikan, yaitu janji Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan agamanya, dan bahasanya akibat yang baik hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa, dan janji-janji Allah yang lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang mengalahkan pasukan sekutu sendirian tanpa ada peperangan yang dilakukan oleh manusia. Yang dimaksud dengan al-ahzab dalam doa ini memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah ahzab, yaitu adalah sekutu atau kumpulan orang-orang kafir yang bersatu padu pada saat perang Khandaq, pada saat perang Ahzab yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Tahazabu, mereka bersatu padu untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah kalahkan pasukan besar orang-orang musyrik ketika itu yang jumlahnya 10.000 orang mengepung Madinah. Maka Allah hancurkan mereka semua dengan Allah kirimkan pada mereka angin yang super dingin. Allah kirimkan angin super dingin, maka matilah semua lampu-lampu mereka, dan mereka berada dalam satu malam itu dalam kondisi dingin yang mencekam. Bukan hanya dingin, namun ini dingin, bukan hanya angin, namun angin dingin. Akhirnya mereka pagi-paginya sudah kukutan, pagi-pagi mereka sudah meninggalkan mereka meninggalkan tempat mereka. Wa juludan lam taraha, dan tentara, yaitu para malaikat yang tidak terlihat. Qila, penjelasan yang kedua dimungkinkan, yang dimaksud dengan ahzab adalah kelompok-kelompok orang-orang kafir di segala zaman dan di segala tempat. Allah lah yang akan mengalahkan mereka dengan pertolongan dan bantuannya kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan pagi hari ini, bab yang ke-106, mayakulu man atahu amrun yasuruhu au yakruhuhu, bacaan yang diucapkan oleh orang yang mendapatkan satu perkara yang mengembirakannya atau menyusahkannya. Adalah Nabi SAW, jika beliau mendapatkan satu perkara yang mengembirakan, maka beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus shalihat. Segala puji milik Allah, zat yang dengan nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan. Dan jika terdapat satu perkara yang menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Dilihatkan oleh Ibnu Sunni dalam Amalul Yawmi wa Lailah, dan Al-Hakim, dan dinilai sahih oleh Al-Hakim, dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Jami' As-Saghir dari Aisyah radhiallahu anha. Binikmatihi, dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Yang dimaksud dengan nikmat di sini adalah nikmat khusus, yaitu nikmat berupa melihat sesuatu yang mengembirakan. Karena seorang itu bisa melihat sesuatu yang membahagiakan dan mengembirakan, maka itu adalah sebuah nikmat. Maka oleh karena itu, maka Nabi mengatakan binikmati tatimus shalihat, maka dengan nikmat Allah lah sempurna segala kebaikan. Yang dimaksud dengan kebaikan adalah mencakup segala jenis kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka di sini pensyarah memaknai binikmatihi tatimus shalihat. Nikmatihi di sini menurut pensyarah Ibnu Muslim adalah al-am urida bihi al-khusus. Lafaz umum, menurut yang dimaksudkan adalah khusus. Karena binikmatihi di sini adalah mufrad mudhaf, yang dalam kaidah ilmu usul fikih mufrad mudhaf yufidul umum, menunjukkan makna umum. Sehingga maknanya adalah segala puji milik Allah, zat yang dengan seluruh nikmatnya lah, dengan semua nikmatnya, itu makna asalnya. Dan kata pensyarah, nikmat yang dimaksudkan di sini bukan umum, namun nikmat yang dimaksudkan di sini adalah nikmat khusus, yaitu nikmat bisa melihat sesuatu yang membahagiakan dan menggembirakan. Dan jika datang kepada Nabi satu perkara yang tidak Nabi sukai atau Nabi benci, maka Nabi mengucapkan segala puji bagi Allah dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang ataupun susah, dalam kondisi bahagia ataupun tidak bahagia, dalam kondisi miskin ataupun kaya, dalam kondisi sehat ataupun sakit. Ya, ringkasnya, pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berikan dalam semua keadaan, dalam apapun yang kita lakukan dan kapanpun, di waktu kapanpun kita berada. Maka ketika mendapatkan hal yang menyenangkan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian khusus atas satu nikmat yang didapatkan. Sedangkan ketika susah, maka pujiannya adalah pujian yang meluas. Ya. Dalam semua keadaan. Riayatan lil muqtadal maqam wal maqal. Ini dalam rangka memperhatikan keadaan dan perkataan. Ya. Maka ketika mendapatkan nikmat, pujiannya khusus. Segala puji milik Allah, zat yang dengan nikmatnya ini, nikmat yang ini, tidak semua nikmat, nikmat yang ini. Namun ketika mendapatkan kesusahan, pujiannya umum, segala puji bagi Allah, apapun kondisinya. Ya, doa ini mengandung pelajaran bahwa seorang hamba sepatutnya memuji Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua keadaan. Ketika dalam kondisi menyenangkan ataupun dalam kondisi yang menyusahkan. Dan kemarin saya janjikan untuk membahas tentang sedikit tentang masalah kalimat khalifatullah. Manusia adalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampaikan bahasanya. Penjelasan yang paling lengkap, paling bagus yang saya jumpai adalah penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di tafsir beliau untuk surat Al-Baqarah. Maka Allah mengatakan kepada para malaikat, sunyi aku akan menjadikan di muka bumi khalifah. Apa yang dimaksud dengan khalifah dalam ayat ini? Maka kata Ibnu Utsaimin, ada tiga makna, ada ketiga kemungkinan makna. Pertama adalah khalifatullah, pengganti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, atau pengganti makhluk sebelumnya. Atau sebagian manusia menggantikan generasi manusia sebelumnya. Ada tiga pendapat dalam masalah ini. Makna yang pertama adalah yang dimungkinkan bahasanya yang dimaksudkan dengan khalifah, yang Allah maksudkan dengan khalifah adalah Adam dan anak keturunannya, dengan Allah jadikan sebagian dari mereka sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, khalifatullah fi'ibadihi bi'iblahi syari'atihi, untuk hamba-hambanya dengan bertugas menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendakwahkan kepada syariat Allah dan memutuskan hukum di antara hamba, di antara manusia dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La an jahlan billahi Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena Allah itu tidak tahu hamba-hambanya, dan tidak pula Allah memiliki pengganti di sini karena ajzin, karena lemah, karena tidak mampu, akan tapi ini adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja di antara hamba-hambanya. Maka berdasarkan makna ini, maka ada di antara manusia yang menjadi khalifatullah, tidak semua manusia. Namun ada di antara manusia yang menjadi khalifatullah, mereka lah para ulama, mereka lah para nabi dan rasul, para ulama dan para da'i yang menjadi khalifatullah, yang menjadi pengganti Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk juga adalah para penguasa yang adil yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka adalah khalifatullah di muka bumi. Ya, dalam pengertian pengganti Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala atau memutuskan hukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan keterangan ini, maka manusia yang menjadi khalifatullah itu cuma sebagian manusia dan bukan seluruh manusia. Maka cuma sebagian manusia, nabi, rasul, ulama dan dai atau penguasa yang memutuskan perkara sengketa di antara manusia dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Adam dan anak keturunannya, itu adalah pengganti khalifah untuk makhluk sebelumnya, karena bumi setelah telah makmur telah ada penghuninya sebelum Adam. Kemudian makna yang ketiga dari khalifah di Al-Baqarah ayat 30 adalah Allah jadikan manusia, satu generasi manusia adalah khalifah pengganti untuk generasi yang tua yang sudah pada mati sebelumnya. Artinya Allah jadikan manusia itu akan berketurunan. Sehingga khalifah di surat Al-Baqarah ayat 30 ini maknanya adalah berketurunan. Sehingga anak itu menggantikan bapaknya, cucu menggantikan ayahnya, dan seterusnya. Ayahnya telah meninggal, digantikan oleh anaknya. Si anak meninggal, digantikan oleh anaknya lagi, dan seterusnya. Kemudian kata Ibnu Taimin, dari tiga makna ini, kullu hadza muhtamil, semuanya mungkin. Dan beliau katakan, wa kullu hadza waqi', dan semuanya adalah memang terjadi. Ya, semuanya realitanya demikian. Ada di antara hamba-hamba Allah, ada di antara manusia yang jadi khalifatullah. Bahasanya manusia itu menggantikan makhluk sebelumnya yang ada di bumi. Dan demikian pula manusia itu berketurunan. Namun terkhusus untuk surat Al-Baqarah ayat 30, maka makna khalifah yang tepat adalah makna yang kedua. Berdasarkan perkataan malaikat, ataja'alu fiha mayusidu fiha, ya Allah, apakah engkau akan jadikan di bumi makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa ruda'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Apakah setelah ada fatwa nasional boleh bagi majelis daerah berfatwa yang menyelisihi? Maka satu hal yang perlu diperhatikan bahwasanya fatwa itu beda dengan qadha. Fatwa itu tidak bersifat mengikat, tidak bersifat memaksa. Artinya orang tidak semua orang harus tunduk pada satu fatwa. Orang tidak harus tunduk dengan satu fatwa. Orang yang tunduk dengan satu fatwa adalah orang yang merasa bahasanya fatwa tersebut adalah fatwa yang argumentatif, fatwa yang ilmiah, fatwa yang dalil-dalilnya kuat, maka dia terikat dengan dalil. Maka dia baca dalilnya, dia merasa tenteram dengan dalilnya, dia merasa mantap dengan dalilnya, maka orang yang merasa mantap dengan fatwa ini karena dia rasa adalah fatwa yang ilmiah dan argumentatif, maka wajib dia untuk mengikuti fatwa tersebut. Adapun orang yang ada pada dirinya keraguan, ada pada dirinya ketidakmantepan dengan dalil yang disampaikan, atau dia memiliki alasan yang menunjukkan kalau fatwa ini kurang tepat, kurang ilmiah, maka dia boleh menyelisihinya dan tidak menerima fatwa tersebut. Akan tapi ketika fatwa ini kemudian dijadikan sebagai qadha, kemudian diambil oleh pemerintah, kemudian diputuskan, maka sudah ya yang berlaku adalah apa yang telah diputuskan. Meskipun kita secara pribadi punya pemahaman yang lain, akan tetapi yang kita katakan yang benar adalah apa yang bersama pemerintah. Misalnya tentang awal Ramadan, apakah kita mengikuti ru'yah internasional ataukah ru'yah daerah masing-masing, maka ada satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama, dan boleh jadi fatwa ulama berbeda dalam masalah ini. Sebagian ulama ditanya tentang masalah ini, dia menguatkan pendapat yang pertama, ru'yah yang berlaku adalah ru'yah internasional, cukup satu daerah, yang lain tinggal mengikuti. Ulama yang lain mengeluarkan fatwa ketika ditanya tentang masalah ini, tidak, masing-masing daerah memiliki ru'yah sendiri-sendiri. Ya, maka ini tidak mengikat. Siapa yang merasa mantap dengan pendapat ulama pertama, maka dia bisa menguatkan dan memilih pendapat yang ulama pertama. Siapa yang merasa mantap dengan dalil, hujah, dan argumen pendapat yang kedua dan fatwa yang kedua, maka dia bisa mengambil pendapat yang kedua. Akan tapi setelah salah satu dari fatwa ini diambil oleh pemerintah, pemerintah ambil, kita fatwa kita yang berlaku untuk masuk Idul Fitri atau masuk Ramadan adalah dengan ru'yah daerahnya masing-masing, maka kita katakan apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan awal Ramadan dan akhir Ramadan, kita katakan ikuti pemerintah. Meskipun saya sendiri secara pribadi sebenarnya enggak cocok dengan kurang menilai kurang kuat apa yang diambil oleh pemerintah misalnya. Apakah hukum mempelajari atau membaca buku-buku barat tentang masalah strategi usaha, kepemimpinan dan motivasi? Ya. Jawabannya boleh-boleh saja, tentu namun perlu dengan ekstra hati-hati berkaitan dengan prinsip-prinsip sekuler yang mungkin sangat bisa dipastikan ada dalam buku-buku tersebut. Bahkan kita katakan jadi kewajiban seorang muslim untuk atau sebagian kaum muslimin untuk mempelajari buku-buku semacam ini, kemudian menghilangkan dan menyesuaikannya dengan aturan syariah, dan menghilangkan unsur-unsur sekuler yang ada dalam buku-buku semacam ini. Karena kaum muslimin membutuhkan buku-buku semacam ini dan ilmu-ilmu semacam ini. Kaum muslimin membutuhkan bagaimanakah supaya memajukan usaha, memajukan ekonomi. Kaum muslimin butuh hal ini, memerlukan hal ini. Maka perlu ada sebagian kaum muslimin yang mentelaah dan mengkaji ilmu-ilmu semacam ini dari barat, akan tetapi tentu pemahaman sekuler, akidah sekuler yang ada di buku-buku ini harus disaring. Kemudian setelah itu disebarluaskan di tengah-tengah kaum muslimin dalam keadaan sudah tersaring. Bagaimana pelajari teori barat yang menyimpang, misal teori evolusi dalam ilmu biologi, dalam rangka jika orang itu mempelajarinya untuk membantahnya, mempelajarinya untuk mempelajari kelemahannya, maka satu hal yang baik. Adapun mempelajari untuk mengimaninya, maka teori evolusi adalah sebuah kekafiran, pembatal keislaman. Begitu sulit di zaman ini mencari pekerjaan yang halal dan thayyib. Maka jangan menjadi pencari, jadilah pembuat. Nah, telah saya sampaikan beberapa kali, ya kalau mencari sulit, nah, namun kalau buat sendiri, kita punya ide-ide kreatif yang ini dikembangkan, nah, maka nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abdurrahman bin Auf, insya Allah tidaklah hanya terbatas pada Abdurrahman bin Auf, maka ada orang-orang yang punya tangan-tangan pembisnis, ya maka kalau mencari, nah kita terikat dengan orang lain, terikat dengan orang, jadi pesuruh orang, jadi pembantu orang. Nah ini mereka punya aturan-aturan sendiri, punya aturan main sendiri. Nah ini yang menyulitkan kita. Makanya ya, jangan hanya berpikir mencari. Nah, itu satu hal. Bukalah pikiran Anda, bukalah pikiran kita. Ingat dunia ini luas. Nah, jangan hanya pikirannya pekerjaan itu sama dengan mencari pekerjaan. Cobalah kadang berpikir pekerjaan adalah dengan membuat pekerjaan. Begitu saya jumpa bos pimpinan meminta saya untuk merapikan jenggot dan menyukurnya dan sebagainya. Isbah, nah inilah masalahnya. Ini sumber masalah. Karena mentalnya mental mencari, maka ketemu bos yang minta mengharuskan untuk mencukur habis jenggot dan seterusnya. Kenapa? Ya, karena yang dipikirkan hanya mencari. Adapun kalau itu buat sendiri, maka bebas mau jenggotan sepanjang apapun. Gak ada yang melarang. Siapa yang lebih afdal menjadi imam sholat, imam tetap atau orang baru pendatang yang keilmuan agamanya lebih baik daripada si imam? Jika ada imam tetap di satu masjid, maka yang paling berat untuk menjadi imam adalah imam tetap. Lain jika tidak ada imam tetap di satu tempat, maka yang paling baik adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya dan yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Ada seorang laki-laki berjanji untuk melamar seorang perempuan, tapi berselang waktu laki-laki ini berubah pikiran. Apakah ia harus tetap memenuhi janjinya? Apakah kafarahnya kalau tidak? Maka jika dia mengubah pikirannya tersebut karena satu sebab, karena satu uzur, ya, maka dia membatalkan, maka dia boleh membatalkan janjinya, ya, dia boleh membatalkan janjinya dan tidak berdosa karena ada uzur. Ya, kok ternyata perempuannya berubah, ya, kok jadi begini misalnya, ya, atau karena sebab-sebab yang lain yang memang adalah sebab syar'i, sebab yang bisa diterima oleh syariat, maka hukumnya mubah. Akan tapi jika dia tanpa sebab, maka jika dia tanpa sebab yang bisa yang makbul, yang bisa diterima, maka dia berdosa maka ini kembali kepada hukum menyelisihi janji. Maka jangan mudah berjanji, apalagi masalah yang riskan semacam ini. Realita membuktikan, survei membuktikan betapa banyak orang berubah pikiran berkaitan dengan masalah janji-janji semacam ini. Maka banyak orang kecewa, banyak orang sakit hati, banyak orang patah hati gara-gara janji-janji semacam ini. Apakah melakukan dosa secara berulang-ulang setelah tobat mengulangi lagi sampai berkali-kali? Termasuk penghapus amalan. Kalau dia bertobat untuk sekian kalinya dengan tobat yang sesungguhnya, dengan memenuhi syarat-syarat bertobat, maka insya Allah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima tobatnya. Apabila seorang wanita mempunyai utang puasa Ramadan hingga tiba Ramadan berikutnya, tetapi hutangnya belum lunas, apakah harus mengqadha puasa dan bayar fidyah atau bagaimana? Sebanyak ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Sebagian ulama mengatakan dia cukup mengqadha dan tidak ada fidyah. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah rahimallahu ta'ala. Pendapat ulama lain mengatakan bahasanya jika dia sampai tiba Ramadan berikutnya dan tanpa uzur, ini tanpa karena bukan karena halangan, maka di samping wajib mengqadha apa yang menjadi kewajibannya, maka plus ada fidyah untuk setiap harinya sebagai hukuman dan ta'zir atas kelalaiannya karena menunda-nunda qadha Ramadan sampai Ramadan berikutnya tiba. Dan pendapat adanya tambahan fidyah untuk setiap hari yang untuk setiap harinya karena bertemu Ramadan berikutnya, ini adalah pendapat beberapa ulama sahabat. Ini adalah pendapat Abu Hurairah, sahabat Abdurrahman bin Auf dan beberapa sahabat yang lain, dan pendapat yang kedua ini yang dipilih oleh dan difatwakan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala. Maka saya sarankan dalam rangka minimal keluar dari khilaf ulama, saya sarankan untuk membayar plus membayar fidyah. Bagaimanakah hukum memakai parfum yang beralkohol meski kandungan alkoholnya sedikit? Maka parfum beralkohol adalah satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Terdapat pendapat yang banyak dalam masalah ini. Sebagiannya mengharamkan secara mutlak, ya, asal ada alkoholnya maka haram. Ini pendapat Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala. Kemudian ada yang ya menimbang sedikit dan banyak. Seandainya dia adalah air atau semisalnya, kemudian diberi campuran dengan kadar sekian, apakah memabukkan ataukah tidak? Jika dengan kadar yang memabukkan maka haram, jika dengan kadar yang belum sampai membuat mabuk maka tidak haram. Ini pendapat Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu taala. Dan pendapat yang lain mengatakan alkohol itu bukanlah khamr, ya. Maka tidak masalah orang memakai parfum beralkohol. Ini pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallahu taala. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya parfum beralkohol, alkohol itu adalah khamr. Namun khamr tidak najis, maka orang yang memakainya maka tidak ada najis di pakaian dan badannya, akan tapi dia melakukan dosa besar. Karena apa? Karena membawa khamr. Dan Nabi melaknat orang yang membawa khamr. Ini pendapat Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimallahu taala. Ya. Hukumnya dosa besar memakai parfum beralkohol, kalau Syekh Muqbil hukumnya dosa besar, bukan dosa ringan, namun dosa besar, laknat. Termasuk manusia yang terlaknat. Oleh karena itu maka khujan anil khilaf, dalam rangka keluar khilaf dari khilaf ulama dalam masalah ini, maka saya sarankan untuk memakai parfum yang tidak beralkohol. Bagaimana jika hanya sekedar melewati pasar dan baca doa tadi? Kalau lewat di dalam pasar maka membaca doa tadi. Namun kalau lewat di depan pasar, ada lewat di dalam pasar, jadi masuk pasar cuma lewat, rumahnya sebelah sana, nyidat itu lewat pasar cepat daripada muter, maka hendaklah membaca doa masuk pasar. Adapun cuma lewat di depan pasar, maka tidak perlu membacanya. Karena Nabi, karena redaksi hadisnya takhala as-suqa. Apakah toko-toko atau deretan toko-toko bisa disebut pasar? Bisa disebut pasar. Apakah beradaan tiang-tiang masjid yang memotong shaf dalam sholat menjadikan sholat berjamaah tersebut batal? Sebatas pengetahuan saya, shaf yang terpotong dengan shaf yang terpotong dengan tiang itu hukumnya makruh dan tidak sampai derajat haram, apalagi sampai membatalkan sholat berjamaah. Ya, sebagian pesantren menggunakan bahan bakar alternatif menggunakan menggantikan gas LPG dengan memanfaatkan kotoran yang diolah menjadi gas untuk memasak, apa hukumnya? Jawabannya ini berkaitan dengan al-istihalah. Berkaitan dengan satu pembahasan fikih tentang al-istihalah. Berubahnya satu zat menjadi zat yang lain itu menyebabkan zat tersebut suci ataukah tidak? Ketika kotoran misalnya kotoran manusia berubah menjadi tanah. Ini contoh yang lain. Kotoran manusia berubah menjadi tanah. Apakah tanah yang merupakan pada asalnya adalah dari kotoran manusia ini suci ataukah najis? Ya, ulama khilaf. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lain, hal ini menyebabkan suci. Ya, hal ini menyebabkan suci. Oleh karena itu, maka ketika kotoran manusia ini telah berubah menjadi gas, dan gas ini adalah murni gas, tidak ada padanya bau, bau perak, warna perak, atau semisalnya, maka itu telah suci sehingga boleh untuk digunakan untuk memasak dan keperluan yang lainnya. Benarkah bahasanya para sahabat mendapatkan keutamaan untuk berbuat sekehendak mereka, dan niscaya Allah tetap akan mengampuni dosa-dosa mereka, sebagaimana hadis Nabi, i'malu masyi'tum faqad ghafartu lakum. Pertama, hadis ini ditujukan kepada Ahlul Badar, veteran perang Badar, dan bukan seluruh sahabat. Dan yang dimaksud dengan i'malu masyi'tum faqad ghafartu lakum, kata para ulama, maknanya adalah bukan berarti memotivasi mereka untuk berbuat maksiat, akan tapi maknanya adalah seandainya ada para sahabat di antara para sahabat yang terjumus dalam dosa, maka pasti Allah akan memberikan taufik kepada mereka untuk bertobat sehingga Allah mengampuni dosa mereka. Dan di sini ada jaminan seluruh Ahlul Badar adalah mati sebagai seorang muslim. Apa benar seandainya tidak ada makhluk Allah yang bermaksiat kepadanya, maka Allah akan binasakan seluruh makhluknya, dan dia akan mendatangkan satu kaum yang bermaksiat kepadanya, lalu mereka bertobat dan Allah mengampuni mereka? Benar, demikianlah bunyi satu hadis yang bisa dibaca di Riyadhus Shalihin di bab Taubah. Jika seorang mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak bisa berpuasa Ramadan, apakah harus membayar fidyah? Dia bisa membayar fidyah jika dokter terpercaya mengatakan penyakit orang ini tidak mungkin sembuh. Penyakit orang ini tidak mungkin sembuh. Ini penyakit yang akan dibawa mati. Dan dengan penyakit ini dia tidak mungkin kuat untuk berpuasa. Maka bisa diganti dengan fidyah. Adapun jika masih ada harapan sembuh, namun sembuhnya setelah 3 tahun, atau sembuhnya setelah 4 tahun, sembuhnya setelah 5 tahun, maka tidak boleh dibayar dengan fidyah. Lalu kapan bayar qadhonya? Ya nanti kalau sudah sembuh. Nanti kalau sudah benar-benar sembuh, setelah 5 tahun sembuh, ya nanti qadha 5 bulan, 5 Ramadan yang dia tinggalkan. Sedikit demi sedikit ya. Rajin-rajin puasa setiapnya, nanti sampai genap 5 bulan. Apakah benar Nabi memerintahkan kita untuk memperbanyak puasa di bulan Syaban, agar ketika Ramadan tiba, kita sudah terbiasa dan siap? Kalau memerintahkan, setahu saya belum jumpai hadis tentang tersebut, dan saya tidak ingat hadis tentang hal tersebut. Namun sebatas pengetahuan saya, Nabi mencontohkan. Jadi kalau memerintahkan apa? Sunnah fi'liyah, sunnah kauliyah. Sebatas pengetahuan saya dan yang seingat saya bahwasanya berkaitan dengan Sya'ban, Nabi mencontohkan dengan perbuatan beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, maka memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu berdasarkan sunnah fi'liyah dan bukan berdasarkan sunnah kauliyah. Apa yang menyebabkan Umar ditakuti oleh setan? Ya tentu iman dan takwanya. Mohon nasihat untuk selalu ikhlas dalam menuntut ilmu, bukan untuk pujian atau untuk mengungguli sesama penuntut ilmu. Maka nasihatnya adalah apa yang Nabi nasihatkan dalam sebuah hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang kuat, Nabi katakan siapa yang menuntut ilmu karena ilmu yang harusnya dilakukan ditempuh ikhlas karena Allah, yaitu ilmu agama, namun dia tidaklah menempuhnya kecuali karena untuk pamer, untuk menyombongkan diri, maka orang ini tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Dan ada pun tentang keikhlasan, maka kita nasihatkan untuk banyak-banyaknya belajar, untuk teruslah tetap belajar, jangan karena alasan kayak-kayaknya saya enggak ikhlas kemudian berhenti belajar, namun teruskanlah belajar, dan banyaknya belajar tentang sisi-sisi masalah tazkiyatun nufus terutama, sehingga di tengah jalan kita bisa memperbaiki niat dan bisa mendapatkan keikhlasan, sebagaimana perkataan Mujahid dan yang lainnya. Beliau-beliau mengatakan, dulu kami menuntut ilmu tidak karena Allah, namun ilmu tidaklah mau dituntut kecuali dengan ikhlas karena Allah. Artinya banyak atau sebagian ulama salaf, mereka menuntut ilmu tidak ikhlas atau kurang sempurna ikhlasnya. Akan tapi setelah menuntut ilmu, dia mendengar hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran tentang pentingnya ikhlas, pentingnya memperbaiki niat, akhirnya dia perbaiki niat di tengah jalan, sehingga akhirnya mereka menuntut ilmu menjadi dalam keadaan menjadi orang-orang yang ikhlas. Apakah termasuk adab dalam majelis ilmu bersegera berwudu ketika mengantuk dan tidak menahan kantuk sehingga kepala teranggu-angguk seolah-olah paham apa yang disampaikan? Ya. Ketika seorang itu merasa ngantuk dalam majelis ilmu, maka dianjurkan dia untuk bergeser dari tempat yang lain, karena tempat itu tidak cocok untuk dirinya. Kalau bergeser juga tetap juga masih menimbulkan kantuk, maka ya, selayaknya dia berwudu ya, untuk menghilangkan kantuk tersebut. Ada seorang yang memiliki kebiasaan setelah subuh menghafal Al-Quran dan yang lain, demikian juga. Namun kalau sholat malam ternyata kesulitan untuk kegiatan menghafal setelah subuh, manakah yang harus diutamakan? Yang pertama, kalau bisa dikompromikan maka itu yang lebih baik. Ya, maka ambillah sebagian waktu malam untuk sholat malam. Jika tidak mungkin di tengah malam, maka minimal witir sebelum tidur, kemudian ambillah waktu untuk menghafal. Insya Allah bisa dikompromikan jika kita memang sungguh-sungguh. Apabila setan tersebut berubah ukurannya sampai sebesar rumah atau sekecil lalat, apakah ini adalah perubahan yang permanen? Zahirnya itu adalah perubahan sementara dan bukan perubahan yang permanen. Saya pernah menitipkan menabung sejumlah uang kepada nenek saya. Saat saya ambil, uang yang saya titipkan kepada nenek bertambah. Nenek saya berkata, uang tambahan tersebut bunga. Karena rajin menabung. Bagaimanakah status uang tambahan tersebut? Karena nenek tidak bilang hadiah. Maka statusnya itu adalah hadiah. Statusnya itu adalah hadiah dari nenek kepada cucunya, meskipun cuma bahasa neneknya. Nah, ini adalah riba bunga karena menabung. Namun hakikatnya dengan indikator hal, dengan indikator keadaan, ya, hubungan nenek dengan cucunya dan seterusnya, maka itu indikator kuat yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan bunga di sini adalah hadiah. Dan hukum itu berdasarkan hakikat senyatanya dan bukan berdasarkan namanya. Meskipun nenek mengatakan ini tambahannya adalah riba karena engkau menabung, engkau rajin menabung, namun hakikatnya berdasarkan korinatul ahwal, korinatul hal, indikator keadaan, maknanya itu adalah hadiah. Bolehkah jual beli di mana pembeli adalah suruhan tangan kanan orang lain, padahal uang yang dipakai adalah uang orang lain tersebut dan kepemilikannya menjadi kepemilikan orang lain tersebut? Barang tersebut sebenarnya akan dijual mahal apabila tidak dibeli sama pembeli ini, dan penjual tidak tahu bahasanya pembeli tersebut adalah tangan kanan dan suruhan orang lain. Ya, jika yang dimaksud dengan ada seorang yang menjadi pembeli dan dia adalah wakil, wakil dari orang lain, maka jual beli yang dilakukan oleh wakil itu adalah jual beli yang sah. Saya menyuruh seseorang untuk membelikan satu barang, ini saya titip kepadamu uang ini sekian, tolong berikan saya barang begini-begini, maka tidak masalah. Itu yang saya tangkap, ulalam kalau ada makna yang lain. Apakah kultum saat salat tarawih menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau hanya salat saja? Kultum di salat tarawih adalah satu perkara yang diperselisihkan oleh ulama Ahlussunnah Muasirin. Apakah ini satu hal yang diperbolehkan ataukah satu hal yang terlarang? Sebagian ulama membolehkan kultum tarawih. Ini pendapat sebatas pengetahuan saya, ini pendapat saya Abdullah Al-Jibrin rahimallahu taala. Sebagian lagi melarang kultum setelah tarawih jika itu dirutinkan dan dijadikan sebagai satu hal yang kebiasaan dan terus menerus. Ini pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Liqa al-Bab al-Maftuh. Demikian juga ini adalah pendapat Syaikh Muhammad Narsuddin Al-Albani sebagaimana dikatakan oleh muridnya Syaikh Husain Awaisyah di bukunya Syaikh Husain Al-Awaisyah Al-Mausu'ah Fiqhiyah Muyassarah. Demikian juga ini adalah pendapat Syaikh Ali Al-Halabi sebagaimana di forum yang beliau miliki yaitu Kulal Salafiyin. Beliau ditanya tentang masalah ini dan melarangnya jika ini menjadi satu hal yang dirutinkan. Oleh karena itu maka hukum kultum pada saat sholat tarawih adalah satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama muasirin jika ini dijadikan sebagai rutinitas dan terus menerus. Oleh karena itu yang ideal, yang kalau kita bisa memiliki kewenangan untuk mengatur, ya sebenarnya yang paling ideal adalah kajian setelah tarawih. Itu yang ideal. Jadi setelah selesai sholat tarawih, ya, sambil pijet-pijet kaki mungkin kecapean, maka kemudian dengarkan kultum atau semisalnya, itu yang lebih ideal dalam masalah ini. Dengan itu maka kita akan keluar dari khilaf ulama dalam masalah ini. Adzan subuh tanpa sholat, as-sholatu khairum minan naum, sedangkan dilingkungkan mengucapkannya, baiknya gimana? Tentang as-salatu khairum minan naum, apakah di adzan subuh ataukah adzan sebelum subuh? Satu hal yang diperselisihkan oleh ulama kebid'ahannya, sebagian ulama membid'ahkan jika adzan subuh itu ditambah as-salatu khairum minan naum, sebagaimana pendapat Al-Albani dan demikian juga diikuti oleh muridnya Syaikh Mansur bin Hasan Al-Salman di Qaul Mubin fil Akhta'il Musallin. Namun sebagian ulama menganjurkan dan mengatakan bahasanya yang benar, as-salatu khairu minan naum itu letaknya di azan subuh. Ini adalah pendapat Syaikh Abdul Aziz bin Baz, demikian juga Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan yang tepat, masalah ini bukanlah masalah sunnah bid'ah, namun masalahnya adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, sehingga menjadi kewajiban kita untuk menghormati orang lain. Oleh karena itu jika kita memilih bahasanya azan subuh atau as-salatu khairu minan naum itu azan untuk azan sebelum subuh, maka itu yang menjadi kecenderungan kita, maka hendaknya kita jangan jadi muadzin untuk azan subuh. Ya, persilahkan orang lain untuk berazan, karena maaf kalau saya yang berazan nanti tanpa as-salatu khairu minan naum dan nanti menimbulkan gejolak sosial di sini, di jamaah ini, orang pada kaget atau orang gimana-gimana, maka tolong bapak saja yang azan subuh sedangkan saya azan yang lain saja, atau saya yang kumat lah misalnya. Jika saya diberi makan oleh seseorang tapi ada prasangka bahwa makan itu diperoleh dengan cara penipuan, apakah saya boleh memakannya? Jika yakin kalau itu penipuan, maka tidak boleh memakannya. Namun jika cuma prasangka, maka masih boleh memakannya. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa rudawana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon perhatiannya sebentar. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama tentang kajian pada pagi hari ini insyaallah taala, yaitu kajian bersama Ustaz Badrus Salam LC hafizahullah taala, yang membahas tentang tema rahasia keutamaan amal di Masjid Pondok Pesantren Jamilur Rahman pukul 8 sampai dengan zuhur. Kemudian untuk pengumuman yang kedua, bahwasanya insyaallah Radio Muslim akan mendirikan Radio FM komunitas, yaitu akan tetapi syaratnya mengumpulkan fotokopi KTP dan juga tanda tangan sebanyak 250 orang. Oleh karena itu bagi ikhwan yang memiliki KTP kota Jogja dan Sleman, atau bisa juga istri dan anak-anaknya, yang bisa dibawa pada saat kajian daurah nanti pagi ini atau ke studio di kampus Medio, atau juga dapat menghubungi saya untuk nanti bisa langsung sensus ke rumah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jazakumullah khair.